السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita kembali melanjutkan pembahasan mengenai keikhlasan. Sekali lagi, kenapa perlu kita sering dan sering mengkaji mengenai keikhlasan ini? Karena jawabannya karena begitu pentingnya, begitu agungnya urusan ikhlas. Jangan sampai kita seperti sebagian pihak yang menganggap enteng dan ringan permasalahan ikhlas dengan mengatakan cukup dikaji sekali dua kali selesai. Sebagaimana sebagian pihak juga meremehkan urusan tauhid. Tauhid itu cukup sekali dua kali pertemuan selesai. Tidak. Jadi keikhlasan ini perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar, sehingga sahabat Abdullah ibn atau sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau sampai mengatakan, "Afdalul a'mali sidqun niyyati fima 'indallah." Amalan yang paling afdal, amalan yang paling utama adalah sidqun niyyah, jujurnya niat. Fima indallah, dalam perkara-perkara yang ada di sisi Allah. Itu jujurnya niat dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan. Ini dikatakan oleh beliau, Allah ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai afdalul a'mal. Jadi jujur niatnya di dalam dia sholat, ikhlas billah, di dalam dia mengeluarkan zakat, ikhlas billah, di dalam berpuasa, di dalam berhaji, dan seterusnya. Juga disebutkan oleh Yahya ibn Kathir rahimahullah, fa'allamu niyyata fa'innaha aqlamu minal amal. Pelajarilah oleh kalian niat. Artinya menunjukkan apa? Pelajarilah, kajilah, terus ulah di murojaah, di mubalaghah permasalahan niat. Kenapa? Fa'innaha aqlamu minal amal. Karena niat itu lebih mendalam daripada amal itu sendiri. Jadi yang namanya niat, aqlamu minal amal, lebih mendalam, lebih tinggi derajatnya daripada amal itu sendiri. Artinya, sebagaimana kemarin pernah kita singgung, bahwa kita membiasakan diri mengerjakan amal itu berat, itu untuk perjuangan, maka menata niat, menata hati itu lebih ya berat dan lebih patut untuk kita perhatikan. Rahimani billah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali menyinggung tentang permasalahan yakni apa buah daripada niat yang ikhlas, buah daripada niat yang ikhlas, bahwa ketika seorang di dalam dia beramal, mengerjakan amal-amal saleh ibadah kepada Allah, dia terus berusaha mengoreksi niatnya, memperbaiki niatnya, menjaga niatnya, sehingga terus dia usahakan agar ikhlas lillahi ta'ala, maka selain dari sebab tentunya amal dia akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, juga akan menjadi sebab diangkatnya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin ikhlas niatnya, semakin lurus niatnya, jujur dia di dalam beramal billah, itu akan semakin mengangkat dan mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai kuantitas keikhlasan dia tadi. Di dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda kepada sahabat Sa'd bin Waqqas ketika beliau sakit, ya, sedang berada di Makkah ketika itu, sahabat Sa'd bin Waqqas sakit sehingga khawatir tidak bisa pulang kembali bersama rombongan ke Madinah. Ketika dijenguk oleh Nabi sallallahu wasallam, beliau sabdakan, di antara yang beliau sabdakan adalah dia bersabda, innaka lan tukhallafa fa ta'mala 'amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa izdadta bihi darajatan wa rif'atan. Sesungguhnya kamu wahai Sa'ad, tidaklah kamu ditinggalkan di sini, tertinggal karena sakitmu di kota Makkah ini, tidak bisa turun pulang ke Madinah bersama sahabat yang lain. Tidaklah kamu tertinggal di sini, kemudian kamu mengerjakan suatu amalan, ta'mala amalan, kamu mengerjakan suatu amalan, yang amalan tadi tabtaghi bihi wajh Allah, kamu niatkan dengannya wajah Allah, kecuali akan bertambah bagimu dengan amal yang ikhlas tadi, darajatan wa rif'atan, derajatmu dan tingkatanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajatnya Allah angkat. Kedudukannya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk setiap amalan-amalan yang dia kerjakan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi subhanallah keutamaan yang sangat besar. Ketika seorang barakallahu fikum di dalam setiap amalan-amalan yang terus berusaha mengikhlaskan niatnya. Juga di antara buah daripada keikhlasan adalah seorang yang terus-menerus berusaha ikhlas dalam setiap amalan-amalannya, dalam setiap gerak-geriknya. Maka akan menjadi sebab dengannya, dengan izin Allah, dia mampu mencegah daripada godaan-godaan syaitan. Ya, untuk kita tahu bagaimana syaitan senantiasa menggoda Bani Adam untuk terjatuh di dalam kemaksiatan, jatuh di dalam perbuatan-perbuatan mungkar yang dilarang oleh Allah. Maka di antara sebab yang menyelamatkan adalah ketika si hamba tadi dalam setiap kesehariannya, di dalam dia beramal saleh, di dalam dia beraktivitas, terus menambah hati ikhlas, ikhlas, jujur, lillah, mengharapkan wajah Allah dan seterusnya. Oleh karena itu Allah firmankan tentang bagaimana ucapan iblis, ya, ketika berjanji akan mengusapkan manusia, qala bi izzatika la ughriyannahum majma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, iblis berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Ya, la uhuyan dan majma'in, aku benar-benar akan sesatkan mereka seluruhnya. Dalam ayat yang lain disebutkan, ya, iblis mengatakan, aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, sampai arah samping kiri. menunjukkan bagaimana usaha iblis untuk menyesatkan manusia betul-betul diterahkan segala upaya. Maka kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini yang dikecualikan oleh iblis, artinya tidak mampu iblis ini dan para tentaranya di dalam menyesatkan mereka hamba-hamba Allah yang terus berusaha ikhlas di dalam setiap amalan dan aktivitasnya. Maka kadang mungkin kalau kita berpikir, kok sering ya saya mudah kalahkan oleh tujuh hal itu, terjatuh dalam ini, terjatuh dalam itu, maksiat ini, maksiat itu. Ya, mungkin perlu kita sering mengoreksi diri kita. Mungkin memang dalam aktivitas-aktivitas kita, amalan-amalan kita, kita kurang sering menata hati. Keikhlasannya. Jadi terus kita harus koreksi amalan-amalan kita agar ikhlas billahi ta'ala. Jamaah yang kami muliakan rahimahumullah, juga kemarin sudah dipesimun bagaimana keikhlasan itu, ya, ikhlas dalam segala ibadah kita, tidak hanya dalam perkara-perkara yang sifatnya ibadah makdah antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah yang semata-mata betul, itu murni hak Allah, tidak hanya itu saja, tapi juga segala amalan-amalan yang di situ diperintahkan oleh Allah, Allah mencintainya meskipun itu terkait dengan apa? Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sosial dengan sesama. Ya, seperti di dalam membantu orang lain, membantu tetangga, membantu kerabat, bahkan sampai dalam masalah apa, memberikan nafkah kepada keluarga. Itu jangan sampai kita luput daripada niat ikhlas billahi ta'ala. Jangan sampai kita anggap itu sebagai rutinitas belaka, ya, tuntutan, yaitu apa, kebiasaan setempat yang namanya suami, ya, memberikan nafkah kepada anak dan istri, yang namanya apa, kerabat itu saling menyambungnya satu dengan yang lain, jangan hanya semata-mata itu. Hadirkan niat dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pernah kita baca pada hari bagaimana Rasul alaihissalam pernah sampaikan, walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta luqmah qada'uha fi imra'atik. Tidaklah kamu memberi nafkah, satu nafkah yang kamu mengharapkan dengannya wajah Allah, kecuali kamu akan diberi pahala atasnya sampai satu suapan yang kamu letakkan pada mulut istrimu. Menunjukkan walaupun itu hal sepele, hal ringan, hal sedikit, tetapi niat dan ikhlas akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam urusan-urusan yang memang di situ pun sebenarnya hal-hal sepele, rutinitas biasa, salafun as-salih menghadirkan niat di situ. Dicontohkan di sini, contoh Zaid, Usama dari Zabid Al-Yani rahimahullah. Zabid Al-Yani rahimahullah yang mengatakan, inni fi kulli syai'in turidul khaira hatta kurujika ila al-kunasa. Niatkanlah pada segala perkara yang kamu inginkan kebaikan padanya. Jadi kalau kita berbuat baik, selipkan niat untuk ibadah, untuk taat pada Allah. Ya, niatkan di situ. Sampai-sampai ketika kamu keluar dari tempat pembuangan kotoran. Tempat buang sampah, kita bisa juga mungkin dari apa, buang hajat, jadi ya, misalnya itu dari hal-hal yang di situ untuk kita bersih-bersih diri, membersihkan, ya, hal-hal kotor dan seterusnya. Sampai pun dalam urusan seperti itu, jadi ini berniatlah. Ya, jadi hal-hal mubah, hal-hal ringan itu kalau di situ disedekkan niat akan menjadi imbalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kadang ini yang membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Aktivitas mungkin biasa, ya, antara si A dengan si B sama, pagi sama-sama kerja, nanti sholat jamaah juga sama-sama sholat jamaah dan seterusnya. Tapi perolehan pahala di hari yang sama antara si A dan si B beda. Apa yang membedakan? Niatnya. Juga sama-sama kerja. Beda yang satu niat kerja hanya perkara mubah biasa, sekedar tuntutan kebiasaan, sementara yang satu dia meniatkan dari ya, kebaikan yang dia niatkan, memberikan hal untuk keluarga, ya, untuk khidmat, memberikan kebaikan untuk kaum muslimin dan seterusnya. Di situ ada ya, pahala yang besar. Berkata Dawud At-Ta'i rahimahullah, ra'aitul khaira kullahu innama yajna'uhu susmun minyak. Aku melihat kebaikan seluruhnya itu hanyalah terdapat pada apa? Seorang yang mengumpulkan niat yang baik. Innama yajna'uhu susmun minyak. Artinya kebaikan seluruhnya itu dikumpulkan pada bagusnya niat. Aku melihat kebaikan seluruhnya itu dikumpulkan pada bagusnya niat. Artinya kalau seorang bisa betul-betul menata hati senantiasa baik niatnya, menyelipkan niat yang baik di dalam setiap aktivitasnya, maka berarti dia telah mengumpulkan kebaikan seluruhnya. Telah mengumpulkan kebaikan seluruhnya. Sehingga tidak ada yang terluput sama sekali dari aktivitas kesehariannya, dari amal-amal kebaikan-kebaikan. Walaupun dohirnya mungkin ya perkara biasa, makan, istirahat, tidur, hal-hal aktivitas rutinitas biasa, tetapi menjadi apa? Nilai ibadah di sisi Allah dengan adanya niat yang jujur, niat yang baik, ikhlas, dan Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga sampai pun ketika seorang itu tidak atau terhalang dari mengerjakan suatu amalan padahal sudah dia niatkan, itu pun akan dapat hitung sebagai amal saleh, itu sebagai kebaikan. Terhalang dari mengerjakan kebaikan tapi sudah dia niatkan, itu terhitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai menunjukkan kepada kita kita kerjakan bagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan dahulu kami bersama Nabi dalam sebuah peperangan. Nabi bersabda, inna bil Madinah la rijalan ma sirtum masiratan wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habazakum al-marad. Sesungguhnya di kota Madinah sana, di rumah berarti yaitu perang sama kita, terdapat para lelaki yang tidaklah kalian berjalan, tidaklah kalian ya melewati lembah, kecuali mereka yang di Madinah tadi turut bersama kalian. Artinya turut mendapatkan pahala, yang menghalangi mereka adalah sakit. Jadi walaupun akhirnya mungkin tidak mengamalkan sesuatu, tapi niatnya menjadi sebab sama seperti yang beramal tadi, itu mendapatkan pahala. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda mengenai seorang lelaki, ya, yang lelaki tadi la mala indahu, enggak ada harta ia punya. Enggak ada harta ia punya, tetapi apa? Wa yadri sadaqah. Dia berniat sedekah. Artinya seandainya Allah lapangkan rezeki saya akan sedekah. Saya akan sedekah. Maka Nabi sabdakan, ya, laki-laki tadi mengatakan, "Lau annani malan la'amiltu bi'amali fulan." Seandainya aku punya harta, sungguh pasti aku beramal sebagaimana amal si fulan itu, yaitu bersedekah. Jadi kalau saya punya harta, pasti benar saya akan sedekah sebagaimana si fulan. Maka kata Nabi alaihi salam wassalam, "Fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa." Lelaki tadi mendapatkan sesuai niatnya pahala mereka berdua sama. Ini subhanallah. Jadi niat sangat besar pengaruhnya. Jadi dengan seorang senantiasa menghadirkan niat yang baik, niat mengerjakan kebaikan, niat ikhlas lillah, menjadi sebab ya tadi amal solehnya diterima di sisi Allah, ditinggikan derajatnya, dilindungi daripada godaan syaitan. Kalaupun terhadang tidak bisa berbuat amal, tetap tercatat mengerjakan amal kebaikannya dengan niat yang ikhlas. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebaliknya ketika seorang tidak mau menjaga niatnya sehingga muncul di situ penyakit semisal riya, ya pamer di dalam beramal agar dilihat, agar dipuji oleh manusia, oh si pulan masya Allah dermawan sekali, oh si pulan masya Allah dia seorang yang alim, seorang yang berilmu, oh si pulan masya Allah rajin dalam qiraatul Quran dan seterusnya. Tujuannya itu artinya penyakit riya masuk ketika dia beramal, dan ini berbahaya. Amal yang sebenarnya amal besar menjadi kecil, bahkan menjadi tidak ada faedahnya, bahkan memudaratkan dia nanti di akhirat. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan mengenai manusia yang pertama nanti akan dinyalakan api neraka untuk mereka. Ya, hadisnya masyhur. Beliau bersabda, "Awwalun nas yuqda yawm al-qiyamah 'alaihi." Manusia pertama yang akan diputuskan di hari kiamat atasnya, ya, dinyalakan api neraka untuknya. Yang pertama disebutnya di sini ada tiga golongan manusia. Yang pertama kata Nabi, rajulun ustushhida. Yang pertama laki-laki yang mati syahid, menunjukkan dia seorang yang masya Allah turut perang berjihad fisabilillah dan sangat berani, akhirnya sampai gugur di medan perang. Maka nanti fa'umiyyah ini akan didatangkan dia di hari kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah akan perlihatkan padanya nikmat-nikmat Allah, sehingga orang itu tidak mengakui betul itu nikmat dahulu telah ia rasakan ketika di dunia. Maka Allah tanyakan kepada lelaki tersebut, fama amilta fiha, apa yang telah kamu amalkan dengan nikmat ini? Sudah dapat nikmat begitu banyak, dahulu di dunia amalmu apa? Maka lelaki tadi mengatakan, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku berperang di jalanmu ya Allah hingga aku mati syahid. Maka Allah firmankan, kadarta kamu dusta, walakinnaka qatalta bi amri qala jari'i, tetapi kamu dahulu berperang akan disebut sebagai pemberani. Jadi ternyata zahirnya saja yang ditunjukkan ketika di dunia masya Allah begitu berani, gagah berani menyerang musuh sampai gugur seolah-olah karena ikhlas mengharapkan ridha Allah. Ternyata Allah dan yang Maha Tahu isi hati para hamba, orang tersebut berperangnya agar diberi julukan sang pemberani. Fakat qila, sungguh itu telah disebut dahulu di dunia. Artinya perolehan yang kamu inginkan sudah disebut. Pula masya Allah pemberani, pula masya Allah hebat. Tumma umirabihi, fasuhita ala wajihihi, hatta ulfiya hidna. Maka orang yang diperintah untuk diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini yang pertama. Jadi amal jihad yang begitu masya Allah, kalau seandainya kita, ya kan, betul ada seruan jihad yang syar'i, jihad yang syar'i bukan jihad yang asal, jihad yang syar'i, mungkin kita takut. Wah, nanti harus begini menghadapi musuh, terluka, sakit, dan sebagainya. Jangan orang yang berani, ini berani betul. Amal yang sangat utama sampai dikatakan dalam hadis, dirwatu salam islam, puncak daripada Islam adalah jihad bisa gitu. Tapi ternyata amal besar tadi tidak bermanfaat sama sekali, bahkan memudaratkan dia ketika niatnya tidak ikhlas. Orang yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa ra'a al-Qur'an. Orang yang selama hidupnya mencurahkan waktu, tenaga, pikiran untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian setelah dia menjadi ahli ilmu, wa'adzabahu, dia ajarkan pada manusia ilmu tadi. Sehingga manusia mengenalnya di seorang alim, ulama. Wa qara' al-Qur'an, dia pun baca Qur'an. Masya Allah. Satu bulan apa, bahkan mungkin satu bulan dua kali. Terus begitu. Maka orang ini fa'ukiya bihi, didatangkan dengan kiamat. Fa'arrabahu ni'amahu, Allah perlihatkan nikmat-nikmatnya pada dia. Ya, kemudian dia pun mengenali nikmat bagi ta'arabah, mengenali nikmat tersebut. Bagi ditanya, apa amilta fiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat tadi? Dia pun menjawab, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa'araktu fika Al-Qur'an, saya telah kaji ilmu agama. Curahkan waktu tenaga ketika aku mengkaji ilmu agama, kemudian aku ajarkan ilmu itu. Dan aku pun membaca Al-Qur'an. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alim bidzatis sudur, Maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam dada. Allah firmankan, kadzabta walakinnaka ta'allamta al-'ilma liqaal 'alim. Engkau dusta. Akan tetapi kamu mempelajari ilmu agar disebut sebagai alim. Orang yang berilmu, ulama. Wa qara'ta al-Qur'an liqaal huwa qari. Kamu baca Quran juga agar disebut sebagai qari, ahli qiraah. Maka faqad qila, hal itu telah disebut untukmu ketika di dunia. Ujian-ujian tadi telah betul-betul disematkan pada itu sekulan, Masya Allah. Seorang ulama yang Masya Allah, ahli qiraah dan sebagainya. Kamu telah mendapatkannya di dunia. Tumma kumil rabihi fasihiba ala wajihi hatta urdiya binna. Maka dia diperintahkan syarat pada wajahnya yang dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal ini amalan yang luar biasa. Yang dalam sebuah hadis disebutkan, man salaka tariqan yang kami sufihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Sebenarnya ini amal yang sangat besar, tinggi, agung di dalam Islam, menuntut ilmu agama. Tapi itu bagi yang ikhlas. Ketika niatnya rusak, tadi ada disebut alim, ada disebut ingin itu. Menjadi sebab kehinaan atau di akhir. Yang kemudian yang ketiga, وَرَجُلٌ وَسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ. Laki-laki yang Allah lapangkan hartanya. Allah beri dia dari berbagai macam jenis harta. Ya, min asnafil mal, dari berbagai macam jenis harta. Dilimpahkan pada orang itu. Fa'udhiya dihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Sama diperlihatkan nikmat-nikmatnya. Dia pun mengakui nikmat Allah yang baru diberikan di dunia. Allah tanyakan sama amil tafiha. Apa yang kamu amalkan dengan nikmat tadi? Dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha. Tidaklah aku tinggalkan satu jalan yang kamu cinta untuk seorang berinfak padanya kecuali pasti aku berinfak di situ. Lah, untukmu ya Allah. Jadi pokoknya pintu-pintu infak yang Allah cinta untuk kaum muslimin yang punya kelapangan harta berinfak di situ, pasti dia turut di situ. Setelah kita yang mungkin bangun masjid ikut, ya, mewakafkan mushaf ikut, bangun pesantren ikut, bantu fuqara wal masakin ikut, anak yatim ikut, semua. Tidak ada yang tertinggal. Semua aku lakukan langkah untukmu ya Allah. Tetapi Allah yang mengetahui apa yang di dalam hati berfirman, kadzabta walakinnaka fa'alta liqaal huwa jawad. Agar disebut sebagai dermawan. Masya Allah pulang dermawan, Masya Allah pulang baik sekali dan sebagainya. Apa kira itu telah disebutkan? Tumma Allah Rabbi Masuhiba ala wajih, Tumma Allah Yajina. Sama. Jadi syarat yang sewajahnya, masukkan ke dalam api neraka wal. Jadi amal-amal besar menjadi kehinaan dengan sebab karena tidak ikhlas. Sebaliknya sebenarnya amal-amal sepele ringan mungkin hanya memberikan ya, infak seadanya, nafkah seadanya untuk keluarga, ada yang ikhlas ya, menyingkirkan gangguan dari jalan, sekedar senyum untuk saudaranya, sekedar berkata yang baik untuk saudara, tapi ikhlas itu semuanya akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, ini sekali lagi menunjukkan pentingnya kita terus dan terus mengoreksi niat dan hati kita. Maka perkara berikut yang perlu kita sampaikan di sini adalah bagaimana cara agar kita bisa bismillah menjadi hamba Allah yang ikhlas di dalam amalan-amalan kita. Apa yang harus kita usahakan di situ? Ya, antara perkara-perkara yang bisa membantu agar kita senantiasa ikhlas, senantiasa bisa menjaga niat kita dalam masalah amal-amal saleh kita, yang pertama adalah tentu dengan berdoa. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita memperoleh kemudahan di dalam memperbagus ibadah-ibadah kita. Ibadah yang bagus tentunya berarti apa? Sesuai dengan bimbingan Nabi dan ikhlas. Makanya di antara doa yang diwasiatkan Nabi akan terus dibaca di penghujung salat, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingatmu, untuk bisa zikir. Wa syukrika, untuk bisa mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatika, untuk memperbagus ibadahku. Mana-mana disinggung yang namanya ahsanu amala, amal yang paling bagus, itu yang ahlasuha wa aswabuha. Amal yang ikhlas, yang ya, sesuai dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa. Juga meriwayatkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa, Allahumma ja'al amali kullahu saliha waj'alhu liwajhika khalita wa la taj'al li ahadin bihi syai'a. Meriwayatkan sahabat Umar sedang memohon, ya Allah, jadikanlah amalan-amalanku seluruhnya amal saleh. Dan jadikanlah semua amalku liwajhika khalisan, ikhlas semata-mata mengharapkan wajah. Ini memohon taufik dari Allah agar segala amalannya semuanya akan soleh, amal baik, dan agar semuanya ikhlas liwajhika mengharapkan wajahmu, ya Allah. Wala taj'al min ahadin fihi syai'a, dan jangan kau jadikan ada sesuatu pun dari amalku itu untuk seorang pun. Itu dalam rangka riya atau sum'ah tadi. Maka ini menunjukkan sekali lagi di antara sebab bisa ikhlas adalah tentunya memohon taufik dari Allah dengan berdoa. Karena memang yang namanya hati manusia itu apa? Baina usbu'aini min hasabi'ir rahman, di antara dua jemari yang dijadi jemari Allah, yang Allah yutadbibuha kaifa yasha, Allah membolak-balikkan hati manusia sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga tentu tiada jalan kecuali memohon kepada Allah taufik hidayah agar bisa menata hati di atas keikhlasan tadi. Kemudian cara yang kedua, yaitu dengan seorang berusaha menyembunyikan amal. Berusaha menyembunyikan amal. Ya, kecuali tentunya amal-amal yang memang tidak mungkin disembunyikan seperti salat berjamaah. Ya, itu yang memang harus ditampakkan, itu dia harus ke masjid. Tapi amal yang di situ bisa untuk disembunyikan, disembunyikan. Oleh karena itu termasuk daripada salah satu dari 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak, yang tidak ada lagi naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seorang yang dia sedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu maksudnya sembunyi-sembunyi saja, sampai seolah-olah tangan kiri itu tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ya, menyembunyikan amal. Jadi, amalan-amalan yang memang di situ bisa untuk kita sembunyikan, sembunyikan. tidak perlu kita cerita, oh saya kemarin begini, saya kemarin berjalan itu. Nah, kalau sekarang kan memang penyakitnya ini, memamerkan amal. Ya kan? Itu kalau kita saksikan, ya Allah, orang tawaf, kita kan apa, sedang gini-gini tanya. Enaknya kan bagaimana, biar sama-sama paham, itu ini malah gini-gini kan? Mengganggu. Harus berhenti dulu, foto dulu, berhenti dulu, berhenti. Subhanallah. Sudah mengganggu, ya, karena menjadi terganggu orang yang sedang bertawaf tadi, yang lainnya, dia pun berbahaya daripada kotoran niat yang akan mengganggu keikhlasan tadi dengan pamerkan sana sini. Baik, jadi menyembunyikan amal. Kemudian perkara yang lain yang akan membantu kepada keikhlasan dan lurusnya niat adalah kekhawatiran dalam hati bahwasanya amal itu tidak diterima di sisi Allah. Jadi jangan sampai kita mantap, oh, pasti Allah terima amal saya. Ikhlas saya sudah. Jadi ada kekhawatiran yang mendalam bahwasannya khawatir. Jangan-jangan Allah tidak terima amal saya. Padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas, untuk sesuai bimbingan Nabi. Nanti khawatir tidak akan diterima amal lagi. Sampai oleh karena itu dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, memuji orang-orang yang seperti ini. Dalam sebuah hadis disebutkan, yaitu Aisyah menanyakan tentang firman Allah, walladzina yutuna ma aqaw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang mereka telah memberikan apa yang mereka telah berikan, tentang sedekah, berinfak, memberikan apa yang mereka berikan, tetapi hati mereka takut. Sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Aisyah bertanya, apakah mereka itu orang yang mencuri, berzina, minum khamr, sehingga walaupun sudah infak, khawatir tidak diterima. Maka jawab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la ya binta Abi Bakar As-Siddiq. Bukan wahai putri Abi Bakar, bukan. Walakin kaum alladzina yusallun wa yasumun wa yasaddaqun. Tetapi mereka orang-orang yang salat, puasa, sedekah, tetapi wahum sa'ifuna alla yataqabbala minhum. Tetapi mereka khawatir bahwa tidak diterima amal dari mereka tadi. Jadi, datang kami bahwa jangan-jangan Allah tidak terima. Jadi dia terus mengoreksi tadi, mengoreksi niat tadi, mengoreksi niat tadi. Tidak kemudian bangga diri. Kemudian yang terakhir yang bisa menjadi sesuatu yang bisa disebab agar kita bisa ikhlas adalah kita hendaknya menganggap remeh apa yang sudah kita amalkan. Menganggap remeh apa yang sudah kita amalkan. Jangan sampai kita merasa, oh saya sudah begini, saya sudah begitu. Ini Islam maju di tempat ini, saya. Orang-orang fakir terperhatikan, saya. Apalagi kesuksesan, saya. Jadi yang sampai kita merasa kita telah berjasa dan berbuat banyak, tetapi apa? Tandanya menganggap ya sepele dan ringan apa yang sudah kita kerjakan. Sa'id bin Jubair rahimahullah beliau mengatakan, "Dakhala rajulun al-jannata bi ma'siyatin wa dakhala rajulun an-nara bi hasanatin." Ada seorang masuk ke dalam surga dengan sebab sebuah kemaksiatan, dan ada lelaki lain masuk ke dalam neraka dengan sebab berbuat kebaikan. Kenapa bisa begitu? Ditanyakan, kenapa bisa seperti itu? Dijawab, amila rajulun maksiatan. Lelaki pertama, dia betul mengamalkan sebuah kemaksiatan. Famazalan khawifan min iqabillah. Setelah itu terus, hatinya merasa takut kepada hukuman Allah. Salah tidak, ya Allah, saya berbuat begini-begini. Takut dia kepada Allah. Mintirkan khati'ah karena perbuatan ya, dosa tadi. Falaqiya Allah, maka dia akan berjumpa Allah di hari kiamat. Fa'afala lahu. Allah ampuni dia. Min khawfihi min buta'ala. Karena takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang satunya, wa'amila rajulun hasanatan. Yang satunya seorang lelaki berbuat kebaikan. tetapi pamazana mu'jiban biha. Nah, biasa dia ujub dengan amalnya tadi. Oh, ini saya, jasa saya, amal saya, keran saya. Ujub dia, falam ya Allah biha fa'adzhalah bunda. Maka ketika dia berjumpa dengan Allah, Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Nah, maka ini hati-hati daripada yang sikap ujub terhadap amalan yang sudah kita kerjakan, berbagai dari seolah-olah ini karena saya, jasa saya, peran saya, yang anggaplah ringan dan sedikit amal-amal kita. Langsung lupakan saja. Jangan terus kita ingat-ingat bahwa kita pernah berbuat ini, pernah berbuat itu. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.